Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashadu an la ilaha inallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Al-Maidah. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun." Wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kalian mengharamkan perkara-perkara baik yang Allah halalkan bagi kalian. Wa la ta'tadu. Janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya. Kemudian wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Dan makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian yang halal dan thayyib, ya. Halal dan thayyib. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya kalian beriman. Ayat ini Allah memperingatkan agar tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya. Dan yang dimaksud dalam ayat ini mencakup tiga hal pengharaman yang Allah halalkan. Yang pertama adalah seorang misalnya melakukan pengharaman yang halal, dia merubah hukum Allah, dia mengatakan ini halal tapi sekarang berubah menjadi haram, ya, maka ini tentu adalah perbuatan kekufuran, ya, karena kita tahu di antara bentuk kekufuran kepada Allah adalah merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala setelah jelas hukum tersebut. Ya, misalnya seorang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Misalnya menghalalkan zina misalnya, itu adalah kekufuran, ya. Atau sebaliknya, ya. Misalnya menghalalkan babi, yaitu adalah kekufuran. Atau sebaliknya mengharamkan yang halal, misalnya mengatakan makan daging kambing hukumnya haram, maka ini adalah kekufuran. Kalau dia tahu dan dia sengaja merubah hukum Allah, maka dia telah keluar dari Islam. Ini tentu dilarang. Yang kedua, di antara bentuk la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum, janganlah kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi kalian, itu pengharaman dengan bentuk dusta, mengatakan oh ini hukumnya haram, ternyata halal. Ya, misalnya ada yang tanya, apa hukum makan daging kuda? Haram. Ternyata halal. Apa minum susu kuda misalnya? Dia bilang haram, ternyata halal, ya. Jangan kau juga mengharamkan sesuatu yang halal, ya. Bukan maksudnya merubah hukum, tapi kau mengabarkan sesuatu yang keliru. Ya, ini juga termasuk pengharaman apa yang dihalalkan. Dan yang ketiga, dan wallahu alam ini yang dimaksud oleh ayat ini dan yang dibawakan oleh para ahli tafsir di Tafsir Al-Qurtubi dan yang lainnya, maksudnya janganlah kalian menahan diri dari perkara-perkara yang halal, ya. Kalian menahan diri dari perkara-perkara yang halal, misalnya sengaja tidak mau makan yang enak-enak dalam rangka zuhud dan warak, misalnya sengaja untuk tidak memakai pakaian yang bagus, misalnya dalam rangka zuhud dan warak, ya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sepertinya yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, ya. Atau saya jelaskan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kalian mengharamkan, ya. Jangan mengharamkan yang Allah halalkan bagian, yang Allah halalkan bagi kalian. Nah, kita jelaskan tadi bentuk mengharamkan yang Allah halalkan, ya. Ini ada mencakup tiga perkara, ya, mencakup tiga perkara. Yang pertama adalah merubah hukum Allah. Merubah hukum Allah. Ya, dari halal menjadi haram. Menjadi haram. Ini adalah kekufuran, ya. Kufuran karena merubah tahlilul haram, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal dengan merubah hukum Allah, inilah kekufuran. Yang kedua adalah mengabarkan suatu hukum dengan dusta, ya. Mengharamkan sesuatu yang halal dengan kedustaan. Ya, ini bukan merubah hukum, bukan merubah hukum. Misalnya mengabarkan bahwa daging kuda haram misalnya. Ini tentu tidak boleh. Jadi jangan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Hati-hati dalam kita menyampaikan suatu ini halal atau haram, kita harus waspada. Ya, kita tidak kalau sengaja merubah hukum Allah tentu hukumnya kufur. Ini tidak, tapi kita harus waspada ketika menyebut suatu hukum. Jangan kita bilang ini haram-haram ternyata halal. Ya, harus dicek, dan kita tahu hukum asal segala sesuatu adalah halal. Tentu ini adalah kesalahan, ya. Kesalahan maksiat, ya. Yang ketiga maknanya la tuharrimu ay la tamtani'u, ya. La tuharrimu maksudnya la tamtani'u. Ya. Itu jangan menolak, ya. Jangan menolak apa yang Allah halalkan. Ya. Seperti sengaja, contoh contoh sengaja tidak makan daging, ya, karena zuhud misalnya, ya. Ini contohnya, ini tidak diperbolehkan, ya. Ya, dikarenanya para ulama ketika membawakan ayat ini, mereka cenderung menafsirkan dengan tafsiran ini, ya. Ini tafsiran ini yang cenderung dipilih dalam ayat ini, yaitu la tamtani'u, ya, jangan kalian mencegah diri kalian dengan tahu itu halal tapi kalian tidak mau dalam rangka untuk zuhud. Sama seperti ketika ada tiga orang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, kemudian mereka semangat sekali untuk bisa beribadah. Makanya yang satu mengatakan, ana la atazawwajun nisa, aku tidak akan menikahi wanita. Seakan-akan wanita haram bagi dia. Dia tahu wanita halal, cuma dia sengaja tidak mau menikah. Ini dilarang, tidak boleh. Halal bagi kalian, kenapa sengaja kalian meninggalkan? Untuk zuhud, Allah tidak mengajarkan zuhud dengan demikian. Untuk wara, Allah tidak mengajarkan wara dengan demikian. Atau satunya mengatakan, saya sholat malam dan saya tidak akan tidur. Padahal tidur halal, bukan haram. Tapi dia tidak mau tidur karena sholat malam untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu salah. Maka Allah mengatakan bahwasanya, kalian jangan mengharam-haramkan apa yang Allah halalkan bagi kalian. Apa yang Allah halalkan adalah nikmat bagi kalian. Dari sini kita tahu bahwasanya kalau suatu yang halal, maka kita boleh makan, kita boleh nikmati, ya. Syaratnya cuma apa, ya? Jadi segala yang dihalalkan oleh Allah, Allah silakan nikmati. Dengan dua syarat. Ya. Min ghairi sarafin wala makhyalah, yaitu jangan wala tusrifu, berlebih-lebihan tidak boleh. Jangan berlebih-lebihan. Lebih-lebihan. Yang kedua, min makhyalah, yaitu jangan buat sombong. Jangan sampai sombong. Oleh karenanya Nabi SAW ketika didatangkan korma yang baik Rasulullah SAW makan, kurma buruk diganti dengan kurma yang baik Rasulullah SAW makan, kurma yang baik Rasulullah SAW dikasih makan yang enak Rasulullah SAW makan, kambing Rasulullah SAW makan, dikasih hadiah oleh orang Yahudi Rasulullah SAW bahkan makan padahal diracuni ya, Rasulullah SAW makan ya, dikasih ada roti Rasulullah SAW makan ya, Rasulullah SAW tidak mengatakan ah saya enggak makan roti, saya cuma makan kurma saja, kurma pun kurma yang jelek supaya zuhud, enggak. Rasulullah SAW ya kalau ada Rasulullah SAW nikmati, Rasulullah SAW apa? Nikmati ya. Yang penting jangan berlebihan, jangan sampai sombong. Kalau seorang merasa dirinya memakai suatu baju yang indah membuat dia sombong, maka dia tinggalkan. Tapi itu kasuistik per orang. Per orang hukum asal kita bilang boleh seorang memakai yang indah boleh. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah, Allah suka keindahan. Seorang boleh pakai mobil yang indah, seorang boleh pakai pakaian yang indah. Tapi kalau dia khawatir, dia bisa jadi sombong atau terbawa dengan kehidupan yang salah ya, tadi israf berlebihan, maka tinggalkan ya. Tapi kalau tidak mengapa dan dia tidak berlebihan dan dia tidak sombong, maka nikmati ya, ya wajar, tidak jadi masalah kita menikmati apa yang Allah halalkan bagi kita ya. Bahkan sebenarnya mengatakan justru sebaliknya jika seseorang kemudian jika seorang meninggalkan suatu yang baik ya, seakan-akan dia tidak mau terima pemberian Allah. Allah bilang halal, dia bilang enggak ya. Allah bilang halal, dia bilang tidak. Seakan-akan dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih, dia bilang enggak ya. Makanya setelah itu Allah mengatakan wala ta'tadu, jangan berlebihan. Di antara tafsiran para salaf, wala ta'tadu yaitu jangan kalian mengharamkan yang halal. Jangan kalian menghalalkan yang haram. Jangan berlebihan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang i'tidal, yaitu berlebihan. Ya, apakah mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dua-duanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat mencintai ya. Allah memiliki sifat mencintai. Berarti Allah tidak mencintai sikap berlebihan, berarti konsekuensinya Allah mencintai yang tidak berlebihan. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyatakan bahwasanya Allah memiliki sifat mencintai. Dan ini ditolak oleh sebagian ahlul bidah ya. Dan yang pertama kali menolak sifat mencintai adalah Ja'ad bin Dirham yang dia mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Allah mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya Ja'ad bin Dirham dibunuh oleh Khalifah Khalid al-Qasri ketika Idul Adha, maka dia membunuh Ja'ad bin Dirham di hadapan khalayak. Dia mengatakan, ya ayuhan nas, taqabbalallahu dhahayakum. Semoga Allah menerima korban kalian. Ya, silakan berkorban, aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Li'annahu qal lam yattakhidillahu Ibrahim khalila wa lam yukallimillahu Musa taklima. Kenapa? Karena Ja'ad bin Dirham mengatakan Ibrahim tidak pernah menjadikan Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya dan Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Padahal dalam ayat jelas wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, berarti Allah mencintai Ibrahim. Kemudian wakallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang sesungguhnya. Tapi karena syubhat di kepala Ja'ad bin Dirham, ya dia belajar filsafat, kemudian dia terkena racun filsafat ya. Dan akhirnya dia mengatakan Allah tidak pernah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Dia takwil firman Allah tersebut. Dan kemudian dilanjutkan pemikiran Ja'ad bin Dirham oleh Jahm bin Safwan, kemudian Jahm bin Safwan melanjutkannya kepada Mu'tazilah dan diikuti oleh para penolak sifat belakangan. Oleh karenanya sebagian ahlul bidah mereka menyatakan Allah tidak mencintai. Ya, Allah tidak mencintai. Mencintai kenapa? Kalau mencintai berarti ini sifat makhluk. Terus mencintai maksudnya apa? Maksudnya adalah memberi pahala. Ya, subhanallah. Apa kalau tidak bisa mengungkapkan memberi pahala? Mencintai ya. Terus apa? Kalau hanya memberi pahala, bedanya Ibrahim dengan yang lainnya? Allah mencintai Ibrahim dengan cinta yang khusus. Dijadikan sebagai khalil ya. Dan yang dapat gelar khalil cuma Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innallaha attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila." Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim kekasih. Dan ini Orang awam paham kalau ditanya, apakah Allah mencintai Nabi Muhammad SAW? Semua orang pasti bilang iya. Ya sudah, inilah akidah. Akidahnya kaum muslimin secara umum, Allah mencintai Nabi Muhammad, selesai. Selesai. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, oh Allah tidak bisa mencintai karena ini adalah sifat yang harus ditolak, tidak pantas bagi Allah. Dengan berbagai macam syubhat, sehingga mereka mengatakan Allah tidak mencintai. Kita bilang enggak, yang benar adalah Allah memiliki sifat mencintai. Dan ini punya pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau seorang merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha melakukan apa yang Allah sukai sehingga Allah mencintai dia dan dia pun mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia semangat beribadah ya, karena dia tahu dia punya Rabb yang bisa mencintai ya dan bisa dicintai, dia akan semangat beribadah dan dia akan semangat menjauhkan diri dari kemaksiatan, dia akan mudah untuk menjaga diri dari kemaksiatan, mudah untuk menjaga pandangan dan yang lainnya. Jadi yang benar bahwasanya innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas, artinya Allah memiliki sifat mencintai, sebaliknya Allah mencintai orang yang tidak melampaui batas. Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas dan Allah mencintai orang yang tidak melampaui batas. Setelah itu Allah tekankan lagi, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Ya, dan makanlah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian yang halal dan thayyib. Halal yaitu dengan cara yang halal meraihnya, thayyib yaitu zatnya itu tidak haram ya. Di sini ada dua yang diperhatikan, halal dari sisi cara mencarinya harus cara yang halal ya, bukan cara yang haram, bukan hasil penipuan, hasil kezaliman ya. Kemudian thayyib dari sisi barang tersebut atau zat tersebut adalah halal, bukan kita makan suatu yang haram. Bukan khamr, bukan babi, bukan najis dan yang lainnya ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya di antara harta yang ada di dunia ini ada yang halal dan thayyib. Ada halal yang thayyib. Ada yang tidak halal dan tidak thayyib. Ada yang tidak halal dan tidak thayyib. Dan Allah menyuruh kita untuk makan yang halal dan thayyib. Ya. Ada perkara yang tidak halal tidak thayyib ya. Seperti apa? Seperti babi, khamr ya. Kemudian tidak halal seperti dengan hasil judi, hasil riba, hasil zina dan yang lain ini tidak halal ya, ada yang juga yang tidak thayyib. Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala makan dari yang halal dan thayyib. Al-Qurtubi rahimahullahu taala ketika menyebutkan ayat ini, kulu wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Maksudnya kulu di sini mencakup berpakaian, mencakup berkendaraan, semua ini hanya saja Allah menggunakan kata kulu, makanlah karena ini yang paling sering diperhatikan oleh manusia. Tapi pada hakikatnya ayat ini umum, mencakup segala hal-hal yang dihalalkan oleh Allah di dunia, maka nikmati, yang penting halal. Dari sisi makanan, dari sisi pakaian, dari sisi tunggangan atau dari sisi kendaraan, ya silakan nikmati karena itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan ini semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka nikmati, jangan ditolak. Jangan diharamkan. Ya, jangan diharamkan. Saya katakan tadi hukum asal seorang menikmati apa yang Allah berikan kecuali dengan dua syarat tentunya. Syarat pertama yaitu jangan israf, jangan berlebihan. Kemudian syarat kedua jangan sampai menimbulkan kesombongan. Itu saja. Kalau tidak berlebihan, tidak menimbulkan kesombongan, maka silakan, hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal, ya. Kata Allah, wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah yang dengannyalah kalian beriman. Dengannya kalian beriman. Taib, kita lanjutkan ayat berikutnya ya. Tentang ayat 89, ini tentang masalah sumpah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kalian billagwi fi aymanikum, dengan kata-kata yang sia-sia dalam sumpah yang disebut dengan lagu, yang tidak dianggap ya, kata-kata sia-sia dalam sumpah kalian. Walaki yu'akhidhukum, tapi Allah memberi hukuman bima aqadtumul ayman, yaitu yang kalian benar-benar niatkan untuk dijadikan sumpah. Fakaffaratuhu, kalau kalian melanggar sumpah, fakafaratuhu, maka kafarahnya apa? It'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan memberi makan kepada 10 orang miskin dengan makanan yang dari tengah-tengah makanan yang kalian makan, yang kalian berikan kepada keluarga kalian, bukan makanan yang paling mewah, bukan juga makanan yang rendahan, tapi yang tengah-tengah. Au kiswatuhum, atau kalian memberi pakaian kepada mereka 10 orang tersebut. Au tahrir raqabah, atau kalian memerdekakan seorang budak. Famalam yajid, barang siapa tidak mendapati tiga perkara tersebut, fasiyamu thalathati ayyam, maka berpuasalah selama 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Inilah kafarah sumpah-sumpah kalian jika kalian bersumpah dan kalian langgar, maka ini kafarahnya. Wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian bersyukur, ya. Tapi ini ayat kita perlu jelaskan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidhukumullah fil lagwi fi aymanikum. Walakin yu'akhidhukum aqattumul ayman. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menghukum kalian, ya. Allah tidak menghukum kalian atau tidak menganggap, ya, pada kata-kata sia-sia, kata-kata yang sia-sia dalam sumpah kalian. Tetapi yang dihukum dianggap, ya, adalah yang kalian niatkan, adalah sumpah yang kalian niatkan. Baik, sebelum kita lanjut, kita ingin jelaskan apa itu sumpah, ya, macam-macam sumpah. Yamin atau sumpah. Ya. Sumpah mungkin kita bisa bagi menjadi tentang akan melakukan sesuatu di masa depan. Sumpah akan sumpah tentang kejadian masa depan. Atau sumpah tentang sesuatu yang telah terjadi. Sumpah tentang kejadian masa depan atau yang akan terjadi terbagi menjadi dua lagi, ya. Yaitu bersumpah untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu. Contoh, misalnya demi Allah, saya akan pindah rumah, ya. Ya, atau demi Allah, saya tidak akan pindah rumah. Inilah bersumpah, inilah sumpah yang berlaku hukum kafarat. Dia dalam bentuk insya, yaitu ingin melakukan sesuatu, yaitu dalam bentuk ingin melakukan sesuatu. Adapun yang kedua tentang masa depan berupa khabar, ya, berupa menghabarkan, itu menghabarkan, mengabarkan sesuatu yang akan terjadi. Ini bisa jadi benar, jujur, bisa jadi bohong. Misalnya bilang demi Allah, ya, demi Allah, si Ahmad akan datang hari ini. Hari ini. Dan dia menyangka Ahmad akan datang. Dan dia menyangka Ahmad akan datang. Yang kedua, dia bohong. Dia bilang demi Allah, Ahmad tidak akan datang. Padahal dia tahu Ahmad akan datang. Padahal dia tahu Ahmad akan datang. Dia sengaja bohong. Taib. Ini, sumpah ini, kalau seorang mengatakan, kalau ini, misalnya dia mengatakan, demi Allah saya akan pindah rumah hari ini. Ternyata dia tidak pindah, maka dia harus bayar kafarah. Atau sebaliknya dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan pindah. Ternyata dia pindah, maka dia harus bayar kafarah. Misalnya, demi Allah saya akan sholat malam ini, demi Allah, dia bersumpah. Atau demi Allah saya akan bersedekah sekian. Ternyata dia tidak bersedekah, maka dia harus bayar kafarah, ya. Dia harus bayar kafarah. Atau dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan makan di restoran itu. Ternyata dia makan. Berarti dia ingin melakukan suatu aktivitas. Maka inilah yang berkaitan dengan ayat yang sedang kita bahas. Adapun yang kedua ini hanya menghabarkan, perhatikan sini. Hanya menghabarkan, maka ini tidak berkaitan dengan ayat. Jadi mengatakan demi Allah Ahmad akan datang hari ini. Bukan dia hanya mengatakan demi Allah Ahmad akan datang pada hari ini. Dia hanya mengabarkan dan dia yakin Ahmad akan datang. Ternyata Ahmad tidak datang, ya dia tidak harus bayar kafarah karena dia tidak berbohong dan dia berusaha menyampaikan apa yang dia yakini. Atau sebaliknya ternyata dia bohong. Dia bilang demi Allah Ahmad tidak akan datang. Padahal dia tahu Ahmad datang, maka dia dosa. Maka ini adalah dosa, namun tidak bayar kafarah, ini dosa. Ya. Ini dua dosa. Pertama bohong. Yang ketiga meremehkan nama Allah. Meremehkan nama Allah. Mending dia bohong tanpa bersumpah, ini dia bohong dengan bersumpah. Ya, dia bohong dengan bersumpah. Maka ini khabar. Khabar ini cuma kita sifati dengan benar atau tidak. Tapi kalau ini action, dia lakukan atau tidak? Kalau dia tidak lakukan sumpahnya berarti bayar kafarah. Kalau dia lakukan tidak perlu bayar kafarah. Ini macam-macam sumpah. Yang berikutnya tentang suatu yang telah terjadi. Maka ini juga ada beberapa model. Yang pertama, ya, sama. Yang pertama sama seperti ini, mengabarkan tentang kejadian masa lalu. Kejadian masa lalu, bisa jadi bohong, bisa jadi jujur, bisa jadi bohong. Sama seperti yang ini, ya. Tapi dia bercerita tentang masa lalu, sama. Ya, sama ini, ya. Persis sama. Contoh dia mengatakan, demi Allah, ya, demi Allah saya dulu juara. Dan dia benar-benar juara. Tadi dia bohong, demi Allah saya dulu juara, ternyata tidak juara. Ternyata tinggal kelas, ya. Ini namanya dia sumpah tentang masa lalu. Ini tidak ada kaitannya dengan bayar kafarah. Cuma dosa atau tidak itu saja. Ya. Yang berikutnya, mengabarkan tentang kejadian masa lalu. Sama. masa lalu, tapi berkaitan dengan hak orang lain. Kalau dia jujur, kalau jujur tidak mengapa. Kalau jujur, lantas dia mengambil haknya, haknya maka tidak mengapa. Kalau dia tidak jujur, kalau dia bohong, untuk ngambil hak orang lain, untuk ambil hak orang lain, inilah yang disebut dengan yaminul gomus, ya, ya, al yamin al gomus. Yamin gomus, ini dosa besar. Gomus itu mencelupkan. Kenapa disebut yamin gomus? Karena sumpah ini mencelupkan seorang dalam neraka jahannam. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa namanya? Maniktato ahakum ri'im muslim biyaminihi, ya, adakhalahullahu nar atau haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang mengambil sesuatu hak orang lain dengan sumpahnya, maka Allah haramkan dia masuk surga atau Allah akan masuk dalam neraka jahannam. Kata sahabat, ya Rasulullah, wa inkana syai'an yasiran, ya Rasulullah, meskipun dia ambil barang sedikit saja dengan sumpah palsunya tadi. Kata Nabi SAW, wa in kana wa in qadiban min araq, meskipun dia hanya mengambil satu batang kayu siwak. Yamin gomus, ini dosa besar, ya. Dia bercerita, "Oh, itu harta saya demi Allah," dia bersumpah. Ya, ini namanya bersumpah tentang masa lalu tapi berkaitan dengan mengambil hak orang lain. Maka ini dosa besar, disebut dengan yamin gomus, dosa besar. Masuk neraka, ini dosa besar. Kenapa? Karena berkaitan dengan mengambil hak orang lain, ya. Ya. Ini semua tidak ada berkaitan dengan kafarah, ya. Yang terakhir, macam-macam sumpah adalah al-lagu minal qaul, al-lagu minal aiman, yaitu sumpah yang sia-sia. Ini seperti kamu kesana enggak? Oh, saya kesana demi Allah, ya, misalnya ngomong gitu. Kamu suka sama dia enggak? Oh, demi Allah saya enggak suka sama dia. Itu omongan bukan niatnya sumpah, tapi terbawa dalam rangka untuk menekankan. Jadi sering mengucapkan ini dalam bahasa Arab sering sekali. Bilang demi Allah, bukan maksudnya sumpah. Tapi hanya sekedar penekanan perkataan. Kita di Indonesia alhamdulillah, kita tidak, di Indonesia ini tidak ada seperti ini. Di Indonesia hampir tidak ada. Di Indonesia hampir tidak ada. Di Indo hampir tidak ada. Jarang kita begini. Tidak ada seperti ini. Tidak ada kebiasaan ini. Tapi kalau di Saudi, di Arab, saya pun seperti ini. Karena saya sering ngobrol sama mereka. Kalau mau Firan, wallah, saya langsung dengan otomatis bilang demi Allah pakai bahasa Arab. Firan, aku bilang, wallahi, enggak, saya enggak mau sana. Firanda kan, wallahi, akhirnya saya terkadang terbawa dengan gaya mereka. Bukan bermaksud saya bersumpah, tapi sekedar penekanan. Benar loh, seakan-akan kita yang benar, seakan-akan, tapi kita kelepasan. Kamu makan di sini enggak? Wallahi, saya enggak mau ke sana. Kamu suka sama dosen? Wallahi, saya enggak suka sama dia. Misalnya, ada wallah, wallah, wallah, ini tidak dianggap. Ini yang Allah mengatakan, la yu'akhidukumullahu fil lagwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian pada kata-kata yang sia-sia dalam sumpah kalian. Allah tidak menganggap. Walaki yu'akhidukum bima aqatumul aiman, tapi yang Allah anggap adalah yang niat yang kalian sumpah yang kalian niatkan. Hah, perhatikan di sini. Jadi kesimpulannya yang berkaitan dengan kafaroh cuma ini aja, ya. Ini saja yang berkaitan dengan kafaroh. Hanya ini yang berkaitan dengan kafaroh. Kafarah. Hanya ini yang berkaitan dengan kafarah. Yang lain enggak. Yang lain ini hanya berkaitan dengan dosa atau tidak, ya. Karena dia berkaitan misalnya pengkhabaran tentang masa depan, ini dengan bohong atau tidak, dosa atau enggak. Tentang masa lalu juga demikian. Demi Allah dia begini, ini tentang bohong atau tidak, jujur atau atau bohong dan ada dosa besar yamin ghamus, kemudian adapun ini dimaafkan, ini dimaafkan karena hanya sekedar omongan yang keluar tanpa sengaja, tidak bermaksud dijadikan sumpah, apalagi omongan terkeluar dengan tergesa-gesa, ya, dengan tergesa-gesa. Ya, jadi yang saya katakan yang jadikan ini aja, yang demi Allah saya akan melakukan demikian, demi Allah, misalnya seorang laki marah sama istri, demi Allah saya akan menceraikan engkau misalnya, ternyata dia tidak ceraikan, ya bayar kafarah, ya. Misalnya demi Allah saya tidak akan poligami, ternyata poligami, bohong. Ya. Ini kan ini seperti ini contoh, ya. Hanya ini yang berkaitan dengan kafarah, ya. Adapun dikatakan sumpah, kapan dikatakan sumpah? Ini ya, syarat-syaratnya. Pertama, dari orang yang mukallaf. Yang mukallaf itu yang balig, ya. Berakal, bukan orang gila. Kalau orang gila bersumpah enggak dianggap. Anak kecil bersumpah tidak dianggap. Dia melanggar, ya. Dia enggak berdosa. Jadi tidak harus, misalnya dia bersumpah. Dia masih umur 13 tahun. 10 tahun lagi saya akan begini. Ternyata 10 tahun lagi umurnya sudah 23. Ya, ya sudah. Apakah dia harus dikerjakan? Enggak perlu. Karena ketika dia bersumpah, dia masih belum balik. Maka sumpahnya tidak dianggap. Pertama, dari orang yang mukallaf. Yang kedua, dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Atau sifat-sifat Allah. Ya. Demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Al-Khaliq misalnya dengan nama-nama Allah. Demi Al-Jabbar misalnya, atau dengan sifat Allah, ya. Bi rahmatillah, dengan rahmat Allah, bi izzatillah, dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, bi kudratillah, aku bersumpah dengan kekuasaan Allah. Ini semua sumpah. Ini semua sumpah dengan nama Allah. Adapun bersumpah dengan nama selain Allah maka tidak dianggap. Maka tidak dianggap. Kemudian yang ketiga yaitu pada perkara yang mungkin dia lakukan. Yang bukan mustahil. Ini sebagai penguat saja. Misalnya saya demi Allah saya akan, misalnya perempuan mengerti demi Allah saya akan menjadi laki-laki, ya enggak mungkin, sudahlah. Enggak mungkin sumpah tidak dianggap karena perkara yang mustahil. Ya ini di antara berkaitan dengan sumpah, ya. Jadi yang perlu kita perhatikan yang ini. Yang lain ini hanya berkaitan dengan dosa jujur atau bohong. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala itu, fakaffaratuhu. Kalau melanggar bagaimana? Fakaffaratuhu. It'am 10 masakin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru qabah. Kafarahnya fakafaratuhu, kafarahnya apa kalau melanggar? Kalau melanggar, jika melanggar, melanggar sumpah, kafarahnya, maka kafarahnya memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin. Dari min awsati ma tut'imuna ahlikum. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dari level tengah makanan yang kalian beri kepada keluarga kalian. Kalian beri ke keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka. Oke. Au tahriru qabah, merdekakan budak. Perhatikan sini, inilah kafarah di sini, atau ada atau kemudian atau. Jadi Allah menyuruh kita untuk memilih kalau kita melanggar sumpah, satu dari tiga ini, terserah. Pilihan ketiga sepertinya susah, memerdekakan budak, ini pilihan mungkin zaman sekarang tidak ada. Ya, pilihan zaman sekarang tidak ada, karena budak sudah tidak ada, tinggal kita punya dua pilihan. Yaitu memberi makan 10 fakir miskin, atau dengan level makanan tengah-tengah yang biasa kita makan, atau memberi pakaian. Adapun beri makan kepada fakir miskin dua cara, ya. Ini dua cara, yaitu memberi makan siap, memberi makan siap saji, yaitu mengenyangkan, ada makanan, ada sayurnya, ada minumnya, mengenyangkan siang atau malam cukup, ya. Ada yang mengatakan harus siang malam, tapi Allah alam yang benar sekali makan siang atau malam sudah cukup, ya. Atau memberi bahan pokok seperti beras, ya, gula, boleh, ya. Boleh beras, gula, daging, dia masak sendiri boleh. Kalau zaman sekarang mungkin lebih mudah memberi makan siap saji. Syaratnya harus 10 orang. Ya, 10 orang. Jangan 5 orang diulangi 2 kali, jangan. Tapi 10 orang karena Allah menyebutkan kata 10. Fakafaratu it'amu 10 masakin, beri makan kepada 10 fakir miskin. Tinggal beli kita 10 bungkus, ada airnya, berikan kepada orang miskin. Inilah yang kerja-kerja susah, tukang lah, apalah. Orang susah lah, mungkin apalah kita kasih. Ya. Maka sudah sah. Atau kita pilihan yang kedua, memberi pakaian. Ini agak lebih mahal lagi daripada ini. Pakaian lebih mahal. Pakaian yang bagaimana? Pakaian yang dilayak pakai. Yaitu ada celananya, ada, karena ini tidak ada disebutkan secara pembatasannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada urf. Semua kembali kepada urf. Makan juga jenis makanan kembali kepada urf. Baik makanan pokok atau makanan siap saji. Demikian juga pakaian. Pakaian juga kembali kepada urf. Pakaian mana ya? Pakaian kita berikan. Kalau laki-laki, ya, pakaian laki-laki. Perempuan ya, jilbab lengkap semuanya. Kita berikan. 10 orang. Ya. 10 orang. Au kiswatum kembali kepada 10 orang. Ya. Atau yang ketiga, ini agak lebih mahal daripada ini. Yang ketiga, Tahrir Qabah memberikan budak. Tapi zaman sekarang tidak ada. Setelah itu, Allah mengatakan faman lam yajid, kalau tidak ada, tidak dapat, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Siapa yang tidak dapat ini, kalau tidak dapat, maka puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Kalau tidak dapat, ya, ternyata duit tidak ada. Duit tidak ada. Atau tidak dapat, tidak ada orang miskin. Semua orang kaya, tidak berhak menerima pemberian. Ya, itu juga dikatakan tidak dapat. Maka puasa 3 hari. 3 hari sini bebas. Bebas, tidak harus berturut-turut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum." Inilah kaffarah kalian jika kalian bersumpah dan kalian langgar. "Wahfadzu aymanakum," kata Allah, "wahfadzu aymanakum." Jagalah sumpah kalian. Ingat, ketika kita bersumpah, kita jangan menggampangkan, Ustaz, cuma kasih makan 10 orang, sumpah 100 kali juga bisa. Jangan. Allah tidak menyuruh kalian bersumpah untuk kalian batalkan, tidak. Tapi Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, wahfadu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Apa maksudnya jagalah sumpah kalian? Maksudnya, jangan batalkan. Jangan batalkan. Semaksimal mungkin untuk mengerjakan. Atau maksudnya, kalau batal, ya, jangan lupa kafarah. Atau jangan sedikit-sedikit sumpah. Sumpah itu kalau perlu aja. Kalau perlu aja baru kita sumpah. Wahfadzu aimanakum ditafsir oleh para tafsir dengan beberapa tafsiran. Di antaranya, jangan batal sudah sumpah, pegang. Kita punya sumpah di hadapan Allah. Meskipun kita sendirian kadang, ya Allah, demi Allah, aku akan begini, ya Allah. Kita sumpah, tidak ada yang dengar. Tapi Allah Maha tahu. jaga sumpah kalian. Kalau perlu kita catat, khawatir kita lupa, kita catat. Ya. Meskipun enggak ada yang tahu. Kalau batal jangan lupa kafarah. Kemudian jangan sedikit-sedikit apa? Bersumpah. Jangan sedikit-sedikit bersumpah. Maka inilah yang harus kita perhatikan ketika kita bersumpah, jangan kita langgar. Boleh kita langgar sumpah kita. Kapan ya? Kalau kita boleh langgar sumpah kita, kalau ternyata ada yang lebih baik. Ya, Nabi SAW mengatakan, terkadang saya bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian aku melihat sesuatu yang lebih baik daripada sumpahku, maka aku kafir an yamini wa ataitu alladhi ra'ait, maka aku bayar kafarah sumpahku dan aku melakukan yang lebih baik. Misalnya contoh, demi Allah saya bersumpah Idul Adha kali ini saya akan menyembelih 2 ekor kambing. Misalnya bersumpah. Ternyata ketika menjelang Idul Adha uang kita banyak, wah kita pingin 2 ekor sapi. Ya kita sudah terlanjur sumpah. Boleh enggak kita rubah? Boleh, enggak apa-apa. Rubahlah. Boleh. Kenapa lebih baik 2 ekor sapi daripada 2 ekor kambing? Akhirnya kita ganti dengan 2 ekor sapi misalnya gara-gara punya duit. Akhirnya kita tinggal bayar kafarah. Ini boleh kita meninggalkan sumpah karena ada yang lebih baik. Ini tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Contoh, karena ada yang lebih baik untuk bisa kita kerjakan, untuk bisa kita kerjakan. Taib. Saya ingatkan, kalau sumpah dengan ini ada tadi kita syarat sumpah. Kalau sumpah dengan nama selain Allah, sumpah dengan makhluk, demi Nabi, demi Ka'bah, demi ini, demi anu, maka ini syirik. Dan sumpah tidak dianggap. Sumpah tidak sah. Itu tidak dianggap. Karena sumpahnya dengan kesyirikan. Sumpahnya dengan kesyirikan. Maka sumpah tersebut tidak dianggap. Ustaz, bagaimana kalau kita sumpah untuk melakukan kemaksiatan? Demi Allah, saya akan ganggu orang tersebut misalnya. Demi Allah, saya akan tidak bicara sama kakak saya, mutus silaturahmi. Demi Allah, saya akan putusan silaturahmi. Tapi kita sumpahnya demi Allah. Maka ini sumpah yang wajib tidak kita kerjakan dan kita harus bayar kafarah. Sumpah yang wajib kita tinggalkan dan wajib kita bayar kafarah. Kenapa kita harus tinggalkan? Karena itu maksiat. Kenapa harus bayar kafarah? Karena kita sumpah dengan nama Allah. Karena kita sumpah dengan nama Allah. Ya. Karena kita sumpah dengan nama Allah. Contoh sumpah yang harus ditinggalkan karena ingin melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab, ini berkaitan dengan sumpah ya. Baik, kita lanjutkan satu ayat insyaallah mudah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sungguhnya khamar yaitu bir ya, memabukkan, wal maisir adalah perjudian, wal ansab yaitu patung-patung, wal azlam, azlam itu artinya yang digunakan untuk mengundi nasib ya. Kalau orang Arab dahulu mereka punya tiga seperti ini ya, tiga misalnya batang terus tulisannya lakukan, tidak lakukan, abstain, ada tiga ya. Ini lakukan, tidak lakukan, abstain. Jadi goyang, nanti dia goyang keluar mana. Kalau lakukan kerjakan, kalau keluar tidak lakukan berhenti. Kalau lakukan tidak lakukan maka jangan lakukan. Kalau keluar ternyata abstain, ulang lagi ya. Atau misalnya dia masukkan kemudian dia goyang, dia ambil. Oh, lakukan berarti kerjakan. Ambil lagi terus abstain. Ya, ulang lagi. Seperti itu. Ini namanya al-istihsam bil azlam, yaitu bersumpah apa namanya, menentukan sikap dengan benda-benda tadi. Itu namanya azlam. Kata Allah, rijsun, ini semua najis, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, tinggalkanlah perbuatan amal syaitan ini, semoga kalian beruntung. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghta. Sungguhnya syaitan ingin menimbulkan di antara kalian al-adawah, yaitu permusuhan, wal-baqdo, kebencian, fil-khamri wal-maisir, dengan sebab khamar dan perjudian, wa yasuddakum an-zikrillah, dengan sebab khamar dan perjudian, syaitan ingin menghalangi kalian dari mengingat Allah, wa anis sholat, dan agar kalian meninggalkan sholat, fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti dari minum khamar? Nah, ini adalah ayat terakhir dari proses pengharaman khamar, karena kita tahu khamar diharamkan tidak sekaligus, tapi bertahap ya. Kenapa bertahap khamar? Karena orang-orang Arab dahulu begitu khamr sudah mendarah daging, bahkan mereka bangga dengan minum khamr, bahkan mereka punya abyat khamriyah, yaitu syair-syair khusus tentang khamr. Mereka cerita tentang warna khamrnya, tentang warna cawannya, tentang bentuk cawannya, tentang bangkrut gara-gara minum khamr, tentang kejadian ketika minum khamr. Mereka bikin karena itu suatu minuman kebanggaan. Orang sudah minum khamr kayaknya sudah orang berhasil, kira-kira demikian. Taib, Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir, wahai orang beriman, sungguhnya khamr, khamr itu apa? Kullu miskirin khamr, semua yang mabukkan. Muskir artinya menutup, menutup kepala, yaitu semua yang menutup kepala, tapi disertai dengan torp, dengan fly. Tidak semua yang menutup kepala disebut khamr. Contoh seperti obat bius. Obat bius tidak dikatakan khamr. Kenapa? Dia hanya hilang begitu saja, tapi kalau khamr ada fly-nya, ada torp. Ada kelezatan yang dia rasakan. Itu namanya khamr. Apakah khamr itu berupa makanan atau berupa minuman? Apapun. Atau berupa yang dia hirup. Bisa jadi dihirup ini di fly, itu khamr. Ya. Jika kalau banyak memabukkan, maka sedikit pun haram. Ma askara katsiruhu faqalul haram, kata Nabi, kalau banyak memabukkan maka sedikit juga hukumnya haram, ya. Dan khamar bisa tadi saya katakan, khamar bisa berupa makanan benda padat, bisa jadi benda cair minuman, bisa jadi uap, ya, seperti orang terkadang mabuk dengan itulah, anak kecil kasihan dengan lem Aibon. Saya dulu sering lihat di kampung saya orang mabuk dengan lem Aibon, enggak bisa beli khamar, dia minum, dia hirup lem Aibon sehingga kemudian mabuk teler. Yang ini semua khamar, ya. Ini semua khamar karena ada kehilangan akal sambil fly. Kalau dan khamar umum, ya, kalau dia berupa minuman bisa terbuat dari gandum, bisa jadi khamar, terbuat dari anggur, ya. Jadi khamar bukan cuma anggur saja, bisa jadi gandum, bisa jadi khamar, ya. Ya. Di kalau saya di Madinah ada orang jual asir gandum, enak. Tapi kalau dibiarkan jadi nabi, lama-lama dia mengalami fermentasi dan akhirnya menjadi khamr, ya, menjadi khamr. Maka dari gandum kah, dari korma, bisa khamr terbuat dari korma, bisa korma terbuat dari gandum, dan semua yang bisa menjadi khamr mengalami proses fermentasi ke menjadi khamr, maka itu adalah khamr, apapun bahannya, yang penting memabukkan. Adapun jika tidak memabukkan, artinya kadar alkoholnya sangat sedikit, maka tidak dikatakan khamar. Artinya kalau kita minum banyak tidak bikin mabuk, kita makan banyak tidak bikin mabuk, maka itu tidak dihukum khamar. Contoh sederhana yang jadi pakanan kita sehari-hari adalah tape, tapi kita makan banyak tidak bikin mabuk. Oleh karenanya, meskipun dia ada proses fermentasi sehingga menjadi tape, masih sedikitnya tidak jadi masalah. Lain hanya kalau kita tuangkan kuah tape, cuma kuahnya aja mungkin bikin teler, ya. Tapi kalau tapenya belum ada kasus orang mabuk gara-gara makan tape yang banyak. Wallahu alam bisawab. Di antara dalil akan hal ini adalah nabidz. Di zaman Nabi SAW nabidz dibolehkan. Nabidz itu adalah semacam jus, ya, ada kemudian diletakkan, dibiarkan sehari dua hari agar lebih lezat. Kenapa dia lebih lezat? Karena terjadi proses fermentasi. Tetapi kadar alkoholnya sangat rendah sehingga dia membuat kelezatan tetapi tidak sampai memabukkan. Maka Nabi izinkan. Beda kalau sudah 3 hari, ini bahaya, apalagi kalau di musim panas proses fermentasinya lebih cepat, terutama kalau misalnya di Saudi, mungkin cuaca 50 derajat, sehingga kalau diletakkan di luar, maka akan mudah terjadi proses fermentasi, maka bisa menjadi khamar, ya. Makanya kalau 3 hari dilarang, tapi kalau dikurang dari 3 hari, maka tidak jadi masalah. Ini bukan, belum sampai pada derajat khamar. Tidak semua yang mengandung alkohol kemudian etanol kemudian menjadi khamr jika kadarnya sangat kecil dan tidak berpengaruh. Ini khamr. Kemudian yang kemudian disuruh tinggalkan adalah maisir. Maisir perjudian. Apa itu perjudian? Perjudian adalah dua orang yang kemudian saling berlomba, ya, apakah lomba gaple, apakah lomba kartu, apakah lomba lari, apakah lomba apapun, ya, lomba main game kah, lomba apa kah, ya, lomba bola, mana yang menang, dua-duanya pasang duit, ya. Nah, kalau yang menang diambil, itu namanya judi. Dia taruh duit dengan berharap lebih dapat lebih banyak. Bisa jadi dia kalah, bisa jadi dapat lebih banyak, maka itu adalah judi. Ini hukumnya adalah haram, ya. Ini hukumnya haram. Tidak diperbolehkan kecuali kata Rasulullah SAW, la sabqa illa fi thalas. Tidak ada boleh perjudian kecuali tiga perkara, yaitu nasal, yaitu lomba panah, ini boleh judi. Tapi bukan judi, tapi maksudnya dalam untuk semangat, tidak banyak-banyak, tidak pasang 5 juta, 5 juta, tidak. Artinya yang wajar untuk semangat saja, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Gibrin. Mungkin 500 ribu, ya, siapa yang menang nih, gak ada masalah. Ini berkaitan dengan jihad. Misalnya juga lomba dalam pacuan kuda atau pacuan onta, ini boleh judi, dan ini pendapat yang lebih kuat adalah judi, sebenarnya disebut oleh para para ulama ya, meskipun duit dari dua belah pihak, tetapi bukan jumlah yang kemudian banyak karena tujuannya bukan untuk ngambil duit, tapi tujuannya untuk latihan, untuk menyemangati. Maka ini Nabi SAW izinkan hal ini karena ini berkaitan dengan jihad. Ya. Kemudian para ulama khilaf, kalau begitu hal-hal yang berkaitan dengan jihad bolehkah kita buat seperti ini? Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah Ibn Qayyim mengatakan boleh. Ditinjau dari makna, tujuannya adalah untuk mencapai kekuatan, membantu dalam jihad, maka hal-hal yang membantu dalam jihad, maka diperbolehkan. Misalnya lomba, sampai Ibn Taimiyah mengatakan lomba ilmu, misalnya ilmu syar'i, ini jihad dengan lisan, ya boleh. Ya. Tapi bukan niatnya, bukan dalam rangka mencari duit, bukan ya, tapi untuk sekedar semangat aja. Sekedar semangat berpacu misalnya, ya ini tidak jadi masalah. Wallah alam bisawab, ada pun yang tidak ada hubungannya dekat dengan jihad, maka semuanya judi hukumnya haram. Wal ansab adalah patung-patung, ini juga tidak boleh. Wal azlam, ya, mengkaitkan nasib dengan benda mati, ya, cari mana, lakukan, tinggalkan, abstain. Ngapain kita gantungkan nasib kita dengan benda mati seperti ini? Ya, sama halnya menggantungkan nasib kita dengan apa? Dengan tanggal kelahiran, ya. Ini sama-sama goblok, ya. Apa kaitannya antara iya, tidak, abstain dengan nasib kita? Enggak ada, ya. Sama. Mengkaitkan nasib kita dengan bintang Libra, bintang Gemini, bintang Sagittarius, bintang Scorpio, ya. Kemudian misalnya mengkaitkan nasib kita dengan apa? Dengan garis jari, ya. Ya, garis jari, ya. Ini. Dulu saya pernah diramal, Ustaz, ini kalau satu ini akan begini, kata aduh. Orang ngeramal macam-macam, ya. Kita ini namanya semua tidak, karena ini syirik, mengkaitkan suatu yang mengakibatkan akibat pada suatu yang bukan sebab. Mengkaitkan suatu akibat dengan suatu yang bukan sebab daripada akibat tersebut. Kata Allah, rijisun, ini semua najis, min amali syaitan. Najis, tapi najisnya najis maknawi. Najis maknawi karena najis amali. Karena Allah mengatakan rijisun, najis tapi min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Fajizan ibu. Bukan najis zatnya. Oleh karena Allah sebutkan empat perkara. Khamr, judi, patung, azlam. Kita tahu, azlam, ya, benda ini tidak najis zatnya, tapi perbuatannya najis. Kemudian patung-patung berhala, kalau kita pegang kita enggak ternajisi, tapi patung ini perbuatan najis, perbuatan amal syaitan. Sama judi, kartu, gaple, ya, ini juga bukan najis, ya. Kupon apa segala ini bukan najis. Khamar juga bukan najis. Khamar adalah perbuatan najis maknawi. Dan ini khilaf di kalangan para ulama. Setelah mereka sepakat bahwasanya patung tidak najis, azlam tidak najis, judi tidak najis, najisnya najis maknawi. Bagaimana dengan khamar? Maka jumhur ulama, sehingga saya empat mazhab berpendapat bahwasanya khamar itu zatnya najis. Kalau kita pegang, kita harus cuci tangan karena dia najis. Karena Allah mengatakan rijisun min amli syaitan. Tapi ini diselisih oleh segelintir kecil ulama yang mengatakan bahwasanya khamar tidak najis. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat ini adalah dari perbuatan syaitan, dia bukan najis secara zat, tetapi najis secara makna. Lagi pula yang digandingkan dengan khamr dalam ayat ini adalah perkara-perkara yang tidak najis. Maka hukumnya sama, karena digandingkan dengan tiga yang lain, patung, judi, kemudian azlam, ini semua tidak najis secara zatnya. Kalau gitu khamr juga bukan najis. Ini pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dengan dalil bahwasanya ayat ini bukan berarti najis zat, ya. Oleh karenanya di zaman Nabi SAW ketika turun ayat ini, fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti? Maka para sahabat, mereka lagi minum khamar, mereka keluarkan, mereka tumpahkan, bahkan mereka menumpahkan khamar di pasar-pasar kota Madinah. Kalau itu najis, ya enggak boleh kita buang najis di pasar, karena pasar kemungkinan akan dilewati oleh orang banyak. Ketika para sahabat menuangkan, menumpahkan khamar di pasar-pasar, menunjukkan khamar tidak najis. Kemudian juga tidak datang dalam riwayat Nabi menyuruh mereka untuk mencuci bekas khamar, enggak ada. Nabi menyuruh mereka untuk mencuci bekas khamar, ini menunjukkan bahwasanya khamar tidak najis, hanya dia najis kalau diminum. Najis kalau diminum, zatnya tidak najis. Allah mengatakan fajitanibuhu, jauhilah. Jangan dekat-dekat dengan perbuatan hal ini semua, la'allakum tuflihun, semua kalian beruntung. Apa namanya falah? Falah yaitu meraih apa yang diharapkan dan selamat dari yang dikhawatirkan. Namanya falah. Ya. Falah artinya meraih apa yang kita cita-citakan dan terselamat dari yang kita khawatirkan. Harus tergabung dua-dua ini. Meraih apa yang kita cita-citakan, selamat dari apa yang kita khawatirkan. Di antaranya masuk surga. Masuk surga cita-cita, selamat dari neraka itu cita-cita. Maka itu al-falah. Maka semoga kalian beruntung. Ya. Kemudian Allah berfirman innama yuridu syaitanu ayyuqi bainakumul adawati wal baghdha fil khamri wal maisir. Sungguhnya Allah, setan punya keinginan untuk melemparkan pada diri kalian adanya permusuhan dan kebencian dengan sebab khamar dan perjudian. Ya benar, khamar kalau orang sudah minum teler, dia bisa maki-maki sana sini, dia bisa bongkar rahasia, dia bisa mukul orang, dia bisa zinai orang, dia bisa bunuh orang. Kenapa? Dia mabuk. Dia mabuk. Yang bahaya kalau setengah-setengah mabuk. Kalau mabuk teler sudah jatuh, masih mending. Ini masih setengah-setengah mabuk, dia masih punya kekuatan. Dia bisa melakukan banyak hal. Makanya itu khamar umul khaba'ith. Khamar adalah induk daripada perbuatan-perbuatan keji. Ya. Karena dia bisa caci maki, dia bisa membuka rahasia, merendahkan orang lain, ngomong gak ngelantur, bunuh orang, zina dan yang lainnya. Maka menimbulkan permusuhan. Ya. Sama al-maisir, judi juga demikian. Al-maisir disebut al-maisir kenapa? Karena mudah. Yasr itu dalam bahasa Arabnya yusrun artinya mudah. Maisir, yusrun mudah. Kenapa mudah dapat duit? Ya, tapi menghabisi duit orang. Nah, kalau orang main judi tahu-tahu dalam satu majelis bisa menang $1,000, bisa menang $500,000 dalam waktu sekejap, orang tadinya duit banyak tiba-tiba habis. Jadi dia pasti jengkel, enggak mungkin dia enggak jengkel. Maka timbul permusuhan, timbul kebencian, dan ini yang diinginkan oleh syaitan. Maka kita waspada. Di antara hal yang diinginkan oleh syaitan adalah permusuhan di antara kaum muslimin. Kita sebagai kaum muslimin yakin bahwasanya syaitan ingin mengadu domba di antara kita, dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an menyatakan demikian. Wa qul li ibadi yaqul lati hi'asan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan yang terbaik, sebenarnya syaitan mengadu domba di antara mereka. Nabi Yusuf ketika bertemu dengan kakak-kakaknya setelah berpisah jauh, dia mengatakan is akhrajakum minal sini wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Allah telah mendatangkan kalian wahai kakak-kakakku, didatangkan bertemu dengan aku setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakakku. Jadi syaitan ingin mengadu domba, ya. Makanya Nabi SAW bersabda inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil arab illa fi tahrisi bainahum. Syaitan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab kecuali, dan dia tidak pernah satu mengadu domba di antara kalian. Dan ini berlaku pada seluruh kaum muslimin, baik tingkatan masyarakat, baik tingkatan penuntut ilmu, tingkatan para dai. Maka waspada hal-hal yang tidak, yang bisa menimbulkan permusuhan, kita jauhi, karena memang syaitan ingin mengadu domba di antara kita. Berlapang dada kalau ini perkara ijtihadiyah, masalah ini perkara ijtihadiyah, enggak usah kita kemudian memaksakan diri, kemudian mengucapkan kata-kata penghinaan misalnya. Enggak usahlah, kalau ini perkara ijtihadiyah, sudah tahu ijtihadiyah, Anda boleh merasa Anda paling benar. Tapi kalau ini perkara ijtihadiyah, khilaf sudah ada sejak dulu, apalagi zaman sekarang khilaf para ulama zaman sekarang, maka kemudian jangan merendahkan yang lain. Apa itu, enggak ada ilmunya, apa, enggak usahlah. Sudah Anda benar, sudah benar, apa-apa. Enggak usah menjarah, enggak usah menyakiti hati saudara Anda yang juga mungkin berdakwah bersama Anda. Atau demikian juga para menurut ilmu juga jangan saling menjatuhkan di antara mereka. Selama perkara ijtihadiyah, maka kita saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kita boleh milih, boleh menyalahkan, tapi jangan mengenakan kata-kata yang merendahkan, menghinakan, dan yang lainnya. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salat. Syaitan ingin membuat kalian terhalangi dari mengingat Allah dan dari salat. Ya, dengan cara kalian main judi, habis waktu main judi, kalaupun mau salat pikiran jengkel dan macam-macam, ya. Apalagi kalau tidak salat, ya, tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti dari itu semua. Demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.